Mitra Bisnis Quick Yanggi menyebutkan, satu-satunya jalan bagi bangsa Indonesia untuk membenahi dampak dari rusaknya moral para elit di negeri ini adalah Indonesia harus memiliki pimpinan yang cerdas, kuat, tegas, serta bijaksana dan mau menjalankan roda pemerintahan dengan model tangan besi. Untuk melanjutkan bahasan atas peluang untuk mendapatkan model pimpinan negara yang diistilahkan oleh Quick Yanggi sebagai diktator yang baik, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, tampaknya kita akan kesulitan untuk mendapatkan diktator baik seperti yang Bapak maksudkan. Ya memang susah, susah, tapi pernah ada contohnya dalam sejarah Kemal Ataturk, segala kan diktator baik. Franco saya kira juga oke kan, Spanyol. Nah, kalau yang sekarang apa masih ada Pak Quick? Yang sekarang, sekarang sudah tidak diktator lagi kan, itu kan kerajaan dengan Perdana Menteri. Itu adalah monarki konstitusional, seperti Inggris, Belanda, Swedia. Lantas, apakah ini berarti Bapak juga meragukan pemikiran tokoh lintas agama untuk membangkitkan kesadaran akan ideologi juga akan berhasil, Pak Quick? Saya tidak percaya itu. Saya nggak percaya. Lah sekarang kan mundur sudah tidak ada moralitas, tidak ada sopan santun, lalu pikiran yang sesat-sesat diindoktrinasi seperti subsidi BBM, seperti dulu mengenai APBN, berimbang, utang disebut pemasukan pembangunan itu, orang-orang pandai bisa di-brainwash sampai seperti itu. Dari, sudah sampai segitu jauhnya. Menurut saya yang bisa ya, yang masih bisa kalau kita tidak mengharap-harap jatuhnya orang kuat yang diterjunkan oleh Tuhan, model Bung Karno gitu. Kalau tidak mengharap-harap itu yang well-planned ya tentara. Nah, apakah pimpinan sipil yang kuat dan tegas saja tidak cukup Pak Quick? Oh, iya tetapi kalau nggak didukung tentaranya kan nggak bisa berbuat banyak. Itu kan untuk dalam kondisi rusak total gini untuk memaksakan kan perlu senjata. Saat ini kita juga punya beberapa tokoh partai yang berlatar belakang militer. Apakah mereka bisa diharapkan mengatasi persoalan ini, Pak Quick? Iya, tapi kan kita sudah saksikan sendiri. Mereka kan sudah ikut-ikutan demokrasi katanya gitu kan. Nah, pemimpin tentara yang tidak ikut-ikutan demokrasi yang nggak percaya, nggak kedengaran. Nggak tahu sembunyi di mana itu semua. Ya nggak sembunyi, dia merasa buat apa kalau tidak dapat dukungan tentaranya sudah berhasil dikembalikan ke barak total. Disiplin mati. Nggak boleh berpikir. Harus menjalankan perintah dari yang sedang berkuasa, yang sedang jadi komandannya gitu kan. Demikian Quick Yanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.